إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع السامعين من النار، ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بليو الشيخ حفظه الله تعالى ممولاي مجلس ini dengan membuka ucapan beliau dengan menyebutkan khutbatul hajah. Beliau berkata, sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memohon bantuan dan juga memohon ampunannya, dan kita berlindung dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan segala kejahatan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada satu pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu pun Naam yang mampu memberikan dia petunjuk. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan berislam. Juga beliau menyebutkan ayat yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian bertakwa kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian dari satu jiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan dari pasangan tersebut banyak kaum laki-laki dan kaum wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah yang dengannya kalian, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kalian saling meminta dengan namanya dan saling menyambungkan silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian. Juga beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memberikan pengampunan kepada kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya dialah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Kemudian beliau berkata, fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan. Naam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan segala perkara baru dalam syariat ini adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan segala bid'ah adalah sesat. Naam, dan naam wa kullu dhalalatin finnar, dan segala kesesatan tempatnya di dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kami perlindungan, naam, dan juga seluruh para pendengar. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan melindungi kita dari segala-segala perkara yang akan mendekatkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. أما بعد أيها الناس عباد الله وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى وأعاذنا الله وإياكم من الشر والبدع والهوى Kemudian beliau berkata, wahai sekalian manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami taufik dan kepada kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kami dan kalian dari segala bentuk-bentuk kejahatan dan segala bentuk perkara-perkara yang memperturutkan hawa nafsu. Faqad tahaddathana fil muhadharati al-madiyah an firqati wa jama'ati al-khawarij tilka al-jama'ati al-mariqa wa tahaddathana an khatariha wa sharriha. وحديثنا إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة عن فرقة أيضا من فرق الضلال لا تقل شرا عن جماعة الخوارج، بل قال شيخ الإسلام بأنها أعظم شرا من جماعة الخوارج. هذه الطائفة هي طائفة الشيعة وطائفة الرافضة. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya kita telah membicarakan pada muhadarah pada daurah yang telah lalu tentang suatu kelompok yang sesat dan sangat berbahaya, yaitu kelompok khawarij. Naam. Dan insyaallah pada perbincangan kita kali ini kita akan membicarakan tentang juga salah satu kelompok-kelompok sesat, yaitu kelompok Syiah Ar-Rafidah, di mana kejahatan mereka juga tidak melebihi kejahatannya orang-orang Khawarij. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya kejahatan dan bahaya orang-orang Syiah Ar-Rafidah lebih berbahaya daripada kejahatan dan bahaya orang-orang Khawarij. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 309 قال لم يعرف في طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية، فإنهم شر من الخوارج المارقين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau pada juz yang kelima, demikian pula pada juz yang ke-20 halaman 309, belum mengatakan bahwasanya tidak diketahui satupun naam dari kelompok-kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam yang lebih banyak menimbulkan fitnah bahaya terhadap kaum muslimin. Demikian pula yang paling banyak berdusta dan paling banyak membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin, kecuali enam kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Karena sesungguhnya kelompok Syiah ini adalah lebih berbahaya daripada kelompok Khawarij. Selesai penukilan enam ucapan beliau dari Al-Majmu' Al-Fatawa. Wa hadhihi ta'ifa min a'zami at-tawa'ifi ghuluwan fid din hatta akhrajahumul ghuluw an din al-Islam. Dan kelompok ini adalah kelompok yang paling gulu. Naam, adalah satu kelompok yang paling berlebih-lebihan. Naam, hingga menyebabkan perbuatan gulu mereka, ekstrim mereka, hingga menyebabkan mereka keluar dari Islam. فَخَالَفُوا هَدْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ وخالفوا ما كان عليه الصحابة الكرام من الآداب والأخلاق من آل البيت وغيرهم. Maka orang-orang Syiah pun menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula menyelisihi apa yang naam dilakukan oleh para sahabat diridwanullah alaihim ajmain. Mereka menyelisihi adab-adab, juga menyelisihi perilaku-perilaku berupa akhlak-akhlak. Naam, demikian pula naam, mereka juga menyelisihi bersikap ya terhadap ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawazul hadda wa waqa'u fil ghuluwi wat tughyan. Mereka melampaui batas sehingga mereka pun berbuat semena-mena. Wa hadza mukhalifun lidinil Islam. Dan ini menyelisihi naam syariat Islam. Balil ghulu min sifatil yahud wan nasara al maghdubi alaihim wadhdallin. Bahkan sifat ekstrim berlebihan ini adalah merupakan sifat-sifat Yahudi dan Nasara. Naam, di mana mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang tersesat jalannya. Farrafidhatu waqa'u fil ghuluw fi hubbihim li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Maka orang-orang Rafidhah naam bersikap gulu berlebihan dalam mencintai Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. ورفعوا عليا فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها. Hingga mereka orang-orang Rafidhah mengangkat kedudukan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu melebihi kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. بل منهم من رفع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى منزلة الرب إلى منزلة الإله وهم السبئية. Kemudian bahkan di antara mereka orang-orang Syiah Rafidhah tersebut telah memposisikan Ali bin Abi Talib sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Naam, dan kelompok itu adalah kelompok As-Sabaiyah. Fas-Sabaiyatu atba'u Abdullah bin Saba'in al-Yahudi. Kanu fi zamani Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ghalaw fihi thumma qalu anta al-ilah. Dan As-Sabaiyah ini adalah suatu kelompok yang dinisbahkan kepada Abdullah ibn Saba al-Yahudi, di mana mereka ini berlebih-lebihan naam memposisikan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu hingga mereka mengatakan naam bahwa engkau wahai Ali adalah ilah, yaitu suatu yang berhak disembah. Falamma ra'a Ali ibn Abi Talib dhalika al-ghuluwa amara biihraqihim bin nar. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat bahwasanya orang-orang As-Sab'iyah telah berlebihan dan melampaui batas enam dalam memposisikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun memerintahkan agar mereka dibakar hidup-hidup. Li'annahum waqa'u fil ghuluw hatta awsalahum al ghuluw ila al khuruj min al Islam. Karena mereka telah terjatuh ke dalam suatu perbuatan yang sangat berlebih-lebihan hingga perbuatan mereka ini menyebabkan mereka dikeluarkan dari Islam. Wa hadha yufiduna amran. Al-amr al-awwal wa huwa hadha yufiduna min jihatayn. Al-jihatu al-ula anna Ali ibn Abi Talib la yarda bil-ghuluw wa la fil madih li nafsihi hatta yasila ila hadhihi al-manzilah. Dan ini apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan kepada kita suatu atau dua faedah. Faedah yang pertama bahwasanya sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak pernah ridha terhadap perbuatan ghulu yang mereka lakukan, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak pernah ridha diberikan pujian-pujian yang berlebihan. Al-amr al-akhir anna hadhihi min makaidi al-yahud alladhina yakiduna lil-islam wal-muslimin. Nah, perkara yang kedua, bahwasanya sesungguhnya perbuatan ini adalah di antara tipu daya orang-orang Yahudi yang senantiasa nak memberikan tipu daya terhadap kaum muslimin. Fa Abdullah ibn Saba'in Yahudi tasattara bihadha sitar wadda'a al-islam nifaqan min ajli an yukharriba aqaid al-muslimin. Karena sesungguhnya Abdullah ibn Saba' adalah seorang Yahudi. Dia hanya bersembunyi dan menjadikan tameng ya ketika dia masuk Islam. Naam, bahwa dia adalah seorang muslim padahal dia adalah orang yang munafik. Naam, dalam rangka untuk menghancurkan ya kaum muslimin dari dalam. Wa tasattara fi bid'il amr bi sitaril hubb li Ali ibn Abi Thalib wa annahu mazlum wa annahu awla bil khilafati mimman sabaqah. Dan awal dari perkara Abdullah bin Saba ini bahwasanya dia menjadikan tameng ya, dia melindungi dirinya bahwa dia termasuk dari kalangan kaum muslimin dengan menjadikan kecintaan terhadap Ahlul Bait, terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga dia pun mengatakan ya ketika dia sudah menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, bahwasanya sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah yang paling berhak untuk menjadi khalifah daripada khalifah-khalifah yang sebelumnya. Thumma ba'da marhalatin wa fatratin min az-zaman idda'a anna hunalika nassan min Rasulillah alaihi salatu wassalam fi khilafati Ali ibn Abi Thalib ba'da idda'a dhalika kadiban wa zura. Kemudian setelah itu fase yang dia tempuh, jenjang yang ditempuh oleh Abdullah bin Saba adalah dia menyatakan bahwasanya sesungguhnya di sana ada nas ayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini adalah suatu bentuk kedustaan yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. ثم انتقل الى مرحله جديده واخرى وهي الطعن في خلافه ابي بكر وعمر وعثمان. Kemudian fase selanjutnya yang dia tempuh bahwasanya dia mencela kepemimpinan kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Uthman ridwanullah alaihim ajma'in. ثم جعل يتنقل من مكان إلى آخر ينشر هذا المذهب الذي هو مذهب باطل وعقيدة فاسدة. Kemudian setelah itu Abdullah bin Sabah pun berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyebarkan nama akidah yang rusak ini. نشره في عدة أماكن حتى وصل إلى بلاد الشام. نعم عبد الله بن سبا نعم menyebarkan keyakinan yang fasid ini yang rusak ini ke beberapa tempat hingga dia pun bisa sampai ke negeri Syam. في بعض الكتب التاريخية أن أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وجده فسمعه يقول ما قال فقال له ما أظنك إلا يهودي. Dan disebutkan dalam sebagian kitab-kitab sejarah, yakni ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengarkan ucapan Abdullah bin Sabah ini, maka Abu Dzar radhiyallahu anhu, salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, memberikan komentar dan berkata, aku tidak mengira kecuali orang ini adalah orang Yahudi. وهكذا يستمر غلو الشيعة في علي بن أبي طالب حتى افتروا وادعوا أحاديث باطلة ومكذوبة. Dan demikian seterusnya. Nam kedustaan orang-orang Syiah Rafidah ini terus berlangsung hingga mereka berani membuat-buat hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dusta yang mereka sandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang Nabi sendiri tidak pernah mengucapkannya. Wa anna aliyan huwa alladhi yudabbiru hadzal kaun. Hingga mereka membuat hadis-hadis palsu nam bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengurusi nam mengatur perputaran alam semesta ini. Wa za'amu anna asy-syamsa yawman asyraqat وهذا في كتبهم فقالت السلام عليك يا أول تخاطب علي بن أبي طالب السلام عليك يا آخر السلام عليك يا ظاهر السلام عليك يا باطن السلام عليك يا من أنت بكل شيء عليم نعوذ بالله من الكفر. نعم. Kemudian disebutkan dalam kitab-kitabnya orang-orang Syiah bahwasanya pada suatu saat, pada suatu hari ketika matahari terbit, naam, mereka berkata, memberikan ucapan salam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berkata, assalamu alayka ya awal, ya, salam kesejahteraan atasmu wahai yang maha awal, yang maha pertama. Ini maksudnya, ini ucapan ini ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib. Naam. Assalamu alayka ya batin, ya zahir, ya akhir. Keselamatan atasmu wahai zat yang maha akhir, yang maha paling terakhir. Wa ya zahir, wahai zat yang maha nampak. Wa ya batin, wahai zat yang maha tersembunyi. Naam. Assalamu alayka ya man anta bi kulli syai'in alim. Keselamatan dan kesejahteraan atasmu wahai Ali yang ilmu meliputi segala sesuatu. Ya, kita berlindung dari ucapan-ucapan kekufuran yang semisal ini. Wa qad thabata 'an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kama fi sunnah li ibn Abi 'Asim bi isnadin jayyidin annahu qala ليحبني قوم حتى يدخلهم حبي أو حبهم لي حتى يدخلهم النار. Dan telah ثابت dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah dalam kitab beliau As-Sunnah bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya naam akan datang suatu saat nanti suatu kaum yang mereka itu naam mengaku mencintaiku akan tetapi kecintaan mereka terhadapku akan memasukkan mereka ke dalam neraka. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ غَلَوْا فِي حُبِّهِمْ لِعَلِيٍّ وَتَجَاوَزُوا الْحَدَّ فَرَفَعُوهُ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ. Nah, itu disebabkan karena sesungguhnya mereka orang-orang Syiah telah berlebih-lebihan ya terhadap ya kecintaan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hingga mereka pun melampaui batas dan memberikan posisi melebihi posisi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Wa qad thabata an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu amara bi darb wa jald man faddalahu ala Abi Bakr wa Umar. Dan juga telah sabit athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah memerintahkan agar orang-orang yang lebih mengutamakan beliau terhadap Abu Bakar dan Umar agar didera, dicambuk dan dipukul. Idzan fa min asy-syi'ati man ghala fi hubbihi li 'Ali hatta rafa'ahu fawqa manzilati Abi Bakr wa Umar. Maka jika demikian, di antara orang Syiah tersebut ada yang berlebihan mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hingga ororang Syiah tersebut na'am melebihkan memberikan kedudukan di atas kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Walidzalika amara Ali bin Abi Thalib bijaldihim li'annahum 'ala dalal. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan kepada mereka agar mereka dicambuk dan dipukul. Ayyuhan nasu ibadallah, innal ghuluwa yukhriju al-'abda 'an ad-din wal-islam. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya sifat berlebih-lebihan ini bisa saja akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ayyuhan nasu ibadallah, inna Allah azza wa jal harrama 'alaina al-ghuluwa. Wahai sekalian manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita untuk bersikap berlebihan. Fala yajuzu lana an narfa'a al-'abda fawqa manzilatihi. Maka sesungguhnya kita tidak diperkenankan untuk mengangkat seseorang, nah memposisikan seseorang lebih daripada kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Innan nasara lamma ghalaw fi 'Isa ibn Maryam alaihi salam akhrajahum dhalika 'an ad-din wa waqa'u fi ghadabir rahman. Sesungguhnya orang-orang Nasara ketika mereka berlebihan bersikap terhadap Isa putranya Maryam alaihi salatu wassalam, maka perbuatan mereka, naam, sikap berlebihan mereka itu mengeluarkan mereka dari naam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun terjatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal yahuda lamma ghalaw fi Uzair akhrajahum dhalika al-ghuluw an madha an ma kanu alayhi min al-khayr wa waqa'u fi sakhat ar-rahman. Demikian pula sesungguhnya orang-orang Yahudi juga ya telah mengalami hal yang sama, berupa mereka berlebihan bersikap berlebihan terhadap Uzair. Nah, hingga perbuatan mereka menyebabkan mereka keluar dari kebaikan-kebaikan yang mereka dahulu mereka di atasnya, dan mereka pun terjatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah jalla wa ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai sekalian ahlul kitab, nam, jangan kalian bersikap berlebihan melampaui batas terhadap agama kalian. Wa hadha li ahli al-kitab wa yatadhammanu aydan zajran lana an natashabbaha bihim fi ghuluwihim. Dan ucapan ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang ahli al-kitab, dan tentunya bagi kita kaum muslimin juga, nam, sebagai bentuk ya hardikan, ya peringatan agar kita tidak na'am menyerupai dan tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq, dan jangan kalian mengucapkan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar. Innamal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal Masih Isa ibn Maryam, sesungguhnya hanyalah Isa ibn Maryam, Isa putranya Maryam itu. Naam, innamal Masih Isa ibn Maryam. Naam, kalimatuhu Rasulullah. Naam, Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan juga kalimatullah, yaitu bahwasanya Isa tercipta dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waruh, dan di antara ruh-ruh yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathatun intahu khairan lakum. Maka hendaknya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berkeyakinan trinitas. Naam, sesungguhnya kalian berhenti dari perkara tersebut, itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahidun subhanahu an yakuna lahu walad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, naam, hanyalah naam sembahan yang satu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan sesungguhnya naam segala sesuatu yang di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai kafila wakila. Naam, sebagai tempat untuk bersandar. Wa qala jalla wa ala aidan qul ya ahla alkitab la taghlu fi dinikum ghayra alhaq. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab, wahai sekalian orang-orang ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghayra alhaq. Ghayra alhaq, jangan kalian naam bersikap melampaui batas naam dalam agama kalian kecuali di atas kebenaran. Wa thabata 'an nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi sahihain min hadith ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala 'anha annahu qala la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ay bisababi ghuluwihim. Dan juga telah sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara disebabkan karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi tersebut sebagai masjid. Kata beliau, ini disebabkan karena perbuatan melampaui batas mereka, naam, sikap guru berlebihan terhadap kuburan-kuburan tersebut. Wa qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-ghuluw wa naha anhu faja'a fil bukhari aidan min hadith amir al-mu'minin umar annahu qala la tatruni ay la tamtadihuni fatarfa'uni fawqa manzilati la tatruni كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. Dan sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan peringatan keras ya terhadap umatnya, dan juga telah memberikan larangan terhadap umatnya untuk naam tidak bersikap melampaui batas, tidak berlebihan dalam bersikap. Sesungguhnya telah sabit dalam hadis yang sahih dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, jangan kalian melampaui berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Yahudi, nam, orang-orang Nasara telah melampaui batas dalam memberikan pujian terhadap Isa ibnu Maryam. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, katakanlah bahwasanya saya ini adalah hamba dan rasulnya, hamba dan utusannya. وَسَنَذْكُرُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الشِّيَعَةِ الَّتِي وَقَعُوا فِيهَا بِالْغُلُوَ فِي أَحَدِ الصَّحَابَةِ الْكَرَامِ رُضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. Dan di sini kami akan menyebutkan, kata beliau, beberapa perkara, beberapa hal yang orang-orang Syiah, orang Rafidah, naam, melakukan terjatuh dalam perbuatan yang melampaui batas yang mereka lakukan di zamannya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa kaifa jarrahum dhalika al-ghuluw ila umurin qabihatin jiddan bal ila darbi wujuhihim wa darbi sudurihim wa dhuhurihim. Naam, dan kita akan lihat bagaimana perbuatan bersikap berlebihan tersebut membawa mereka naam terhadap ya rusaknya mereka, menghantam wajah-wajah mereka, dada-dada mereka, bahkan naam punggung-punggung mereka. Wa huwa ghuluwuhum fil Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala 'anil Husain wa 'an walidihi Ali, yaitu sikap berlebihan mereka terhadap Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Wa ghuluwuhum aydan fi dhalika al-yawm fi yawm maqtal Al-Husain ibn Ali wa huwa yawm Ashura al-ashir min shahrillahi al-muharram. Dan sikap berlebihan mereka naam pada hari pembunuhan Al-Husain radhiyallahu anhu, yaitu pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Wa ghalaw aydan fi qabr Al-Husain wa ghalaw aydan fi turbati Karbala. Dan juga sikap berlebihan mereka terhadap kuburannya Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, dan juga sikap gulu berlebihan mereka terhadap tanah Karbala. Kullu hadha الضلال بسبب الغلو ولذلك نقول احذروا الغلو. Dan ini seluruhnya perbuatan-perbuatan yang sesat tadi, ini semuanya naam disebabkan karena sikap gulu, sikap ekstrim berlebihan mereka. Oleh karena itu kita senantiasa mengatakan hendaknya kalian mewaspadai sikap berlebih-lebihan. Fi kulli سنة في يوم عاشوراء يجعل الشيعة هذا اليوم يوم حزن ومأتم. Di setiap tahunnya, kata beliau, pada tanggal 10 dari bulan Muharram, pada hari Ashura tersebut, mereka menjadikan hari tersebut sebagai hari berkabung, ya, sebagai hari berkabung dan hari bersedih. ويعذبون أنفسهم وربما ضربوا أجسادهم بالسيوف والخناجر. Pada hari itu mereka menyiksa diri-diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang naam toib menusuk badan mereka sendiri, ya, naam melukai badan-badan mereka sendiri dengan pedang-pedang dan senjata tajam lainnya. وَهَكَذَا يُعَذِّبُونَ صِبْيَانَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ. Demikian pula juga mereka juga mengikutkan dan ikut melukai anak-anak mereka sendiri, bahkan keluarga, istri-istri mereka sendiri. Wa yaj'aluna hadha al-yawma yawma musibatin shadidah fayabkuna katiran. Dan mereka menjadikan tanggal 10 bulan Muharram tersebut sebagai hari bersedih hingga mereka pun banyak menangis pada hari tersebut. لماذا تفعلون هذا؟ قالوا هذا يوم قتل فيه الحسين ابن علي. Mengapa mereka melakukan hal yang demikian? Kata mereka karena hari itu adalah hari naam terbunuhnya atau dibunuhnya Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. فنحن نحزن على مقتل الحسين ونبكي على الحسين. Maka kami pun kata mereka naam bersedih dan menangisi Al-Husain. خالفوا آداب الإسلام. Mereka menyelisihi adab-adab dalam Islam. وخالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند حلول المصائب. Mereka menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada musibah. فنلقي نظرة يسيرة وفقنا الله وإياكم لهذا اليوم العظيم يوم عاشوراء حتى نعلم الذي عليه الصحابة الكرام في هذا اليوم العظيم والذي عليه الشيعة المارقين. Maka kata beliau kami mengajak ya kepada kalian untuk melihat bagaimana pandangan syariat ya dalam Islam pada hari tanggal 10 dari bulan Muharram tersebut hingga kita mengetahui hal-hal yang disyariatkan pada hari itu di dalam Islam dan apa-apa yang diselisihi oleh orang-orang Syiah pada hari tersebut. Hatta na'lama sabil al-mu'minin al-muhtadin al-mukhalif li sabili al-mujrimin al-ghawin. Hingga kita bisa mengetahui naam jalan yang ditempuh oleh kaum mukminin pada hari tersebut dan juga hingga kita mengetahui kejahatan yang ditempuh oleh orang-orang Syiah yang mujrim itu. Fama huwa sabilul mu'minin fi yaumi Asyura? Maka apakah jalan atau yang harus ditempuh, yang seharusnya ditempuh oleh orang-orang yang beriman pada hari Asyura? Sabilul mu'minin هو أن هذا اليوم يوم عظيم جاء في الشريعة الحث على صيامه فقط ولا مزيد على هذا. Pada hari yang agung tersebut bagi kaum muslimin naam di dalamnya terdapat anjuran untuk berpuasa pada hari Asyura ya dan tidak lebih dari itu. وقد رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صوم يوم عاشوراء وأخبر أن من صام هذا اليوم فله أجر عظيم. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan anjuran dan dorongan kepada kaum mukminin untuk melakukan puasa pada hari Asyura. Naam dan Rasulullah SAW menjanjikan bahwasanya bagi mereka yang berpuasa pada hari itu akan mendapatkan pahala yang besar. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء أي عن فضله فقال يكفر السنة الماضية أي من الذنوب. Sesungguhnya telah datang dalam صحيح مسلم dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi asyura. Wa nabi alaihi salatu wasallam telah ditanya tentang keutamaan berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Muharram. Maka nabi alaihi salatu wasallam berkata, yukaffiru sanatal madhiyah, bahwasanya itu dapat menggugurkan dosa-dosa tahun yang telah lalu, tahun lalu. Wa thabata fi as-sahihayn ayda an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumā أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحرى صيام يوم عاشوراء. Dan juga telah datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shauma yaumi Asyura." Bahwa adalah Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa nam menyengaja untuk berpuasa pada setiap hari Asyura. Wassunnatu fi siyam yawmi Asyura an yusama al-yawm alladhi qablah ay Tasu'a. Dan yang sunnah yang ditunjukkan dan jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada hari tersebut, pada bulan tersebut agar kaum muslimin juga berpuasa pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 9-nya dari bulan Muharram. وذلك لما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لئن عشت إلى قابل أي إلى العام المقبل لأصومن التاسع مع العاشر. Karena sesungguhnya telah datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la in ishtum min qabil la asumanna at-tasi' ma'al 'ashir. Jika saya hidup tahun depan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 dan juga tanggal 10 dari bulan Muharram tersebut. Fa kanat as-sunnah li ahli al-Islam fi siyam yawm 'Ashura وهكذا في صوم يوم تاسوعاء. Maka adalah yang sunnah bagi kaum muslimin agar kaum muslimin berpuasa pada hari itu pada tanggal 10 dan juga hari yang sebelumnya pada tanggal 9-nya. وهذا هو سبيل المؤمنين الذي كان عليه الصحابة الكرام وإلى هذا اليوم. Dan inilah naam jalan yang ditempuh oleh kaum mukminin dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sampai hari ini, bahwasanya mereka hanyalah berpuasa pada bulan itu pada tanggal 9 dan 10. فَخَالَفَتِ الشِّيَعَةُ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ. Maka orang-orang Syiah pun menyelisihi jalan yang ditempuh oleh kaum mukminin. وَبِتَدَعُوا فِي هَذَا الْيَوْمِ بِدَعًا كَثِيرَةً جِدًّا. Dan mereka sangat banyak membuat-buat perkara bid'ah yang enam pada hari tersebut. واعتقدوا في مقتل الحسين عقائد فاسدة وعقائد باطلة. Dan mereka pun berkeyakinan tentang pada hari kematiannya Al Husain radhiyallahu anhu dengan keyakinan-keyakinan yang batil. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda." Dan barang siapa naam yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, dan setelah jelasnya baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia menempuh jalan selain dari jalan yang telah ditempuh oleh kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka niscaya kami akan biarkan orang itu leluasa dalam kesesatan yang telah dia kuasai, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami kelak akan masukkan dia ke dalam neraka, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala kama fi majmu'il fatawa yukhbiru an hadhihi at-ta'ifati al-ghawiyati ta'ifati asy-Syi'ah wa fi ghuluwihim fi al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sebagaimana dalam kumpulan fatawa beliau, beliau mengabarkan dalam kitab tersebut tentang na'am hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, berupa sikap berlebihan terhadap terbunuhnya atau pembunuhan Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Qala fa sarat ta'ifatun jahilatun zalimatun imma mulhidah munafiqah wa imma dhalah ghawiyah tudhhiru muwalatahu muwalat Al-Husain وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة. Maka jadilah satu kelompok di antara kelompok-kelompok yang zalim, kelompok-kelompok yang sesat, yang mereka itu menampakkan loyalitasnya terhadap Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, di mana mereka menjadikan hari terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu dijadikan mereka sebagai hari na'am berkabung, hari bersedih na'am, dan mereka menjadikan hari tersebut sebagai hari ratapan, meratapi kematian Al-Husain radhiyallahu anhu. Qala wa tudhhiru fihi syi'ar al-jahiliyah min latmil khudud wa syaqqil jiyub wa ta'azzi bi'izail jahiliyah. Dan mereka menampakkan pada hari itu syiar-syiar jahiliyah berupa na'am memukuli na'am robek-robek kerah baju, demikian pula memukuli ya pipi-pipi mereka, dan juga na'am menampakkan perkara-perkara jahiliyah lainnya. Hadhihi min marasimi asy-syi'ati fi yaumi asyura في يوم عاشوراء سواء كان في بلاد إيران أو في باكستان أو في الهند أو في العراق أو في لبنان وهكذا ينتشر هذا الفكر الجاهلي إلى أماكن كثيرة من بلاد العرب وبلاد العجم. Dan inilah perbuatan-perbuatan orang-orang Syiah pada hari tersebut. Naam, yang telah menyebar di Iran, demikian pula di Pakistan, India, demikian pula Lebanon dan beberapa negeri-negeri lainnya di seluruh dunia ini. Wa fi ba'dhi al-amakin yasta'miluna umuran bashi'atan jiddan fa idza bihim ya'khuduna as-salasila wa yadhribuna biha dhuhurahum darban muji'an jiddan. Dan bahkan di sebagian tempat, kata beliau, mereka melakukan suatu pemandangan yang sangat mengerikan berupa mereka mengambil as-salasil, rantai ya. Naam, kemudian dengan rantai besi tersebut mereka memukuli badan-badan mereka, punggung-punggung mereka. Darubama athara darbu 'ala al-jild hatta yuftaqal jild wa yasilu ad-dam, hingga hantaman-hantaman ya naam rantai-rantai besi tersebut melukai badan-badan mereka ya, hingga menyebabkan naam kulit-kulit badan mereka pun ya terkelupas hingga mengalirlah darah dari tubuh-tubuh mereka. Wa hum yash'uruna birahatin bihadhihi al-a'mali asy-syaitaniyah, dan mereka merasa mendapatkan suatu kenyamanan ya naam dalam melakukan perbuatan-perbuatan syaitan ini. Wa hakadha fi darbihim li khududihim yajlisu ra'sun min ru'usihim fi yawm 'ashura fi dhalika al-majma'i wa yaqra'u marathi fi maqtal al-Husayn ibn 'Ali yaqra'u al-marathi والقصة في مقتل الحسين ابن علي ثم يهيج ثم إذا به يلطم خده ضربا موجعا. Kemudian mereka, di antara mereka ada yang menghantam, memukul pipi-pipi mereka sendiri. Naam, beliau menyebutkan bahwasanya pada hari tersebut naam di salah satu dari pembesar mereka duduk di tengah-tengah manusia, kemudian dia membaca kisah-kisah yang menyedihkan yang berkaitan tentang pembunuhan Al-Husain radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu mereka yang mendengarkan kisah-kisah ya naam yang menyedihkan tersebut pun memukul dan menghantam diri-diri mereka sambil naam berteriak-teriak. Thumma yatawala darban li khududihi wa hakadha yaqum wa yadrubu ra'sah وأولئك يقومون ويضربون خدودهم ويضربون صدورهم. Dan demikian terus menerus ya. Naam. Mereka memukuli pipi-pipi mereka. Berdiri menghantam kepala-kepala mereka. Mereka menghantam badan-badan mereka sendiri. ويستمرون على هذا الضرب الموجع وعلى هذه الأذية. عذاب عذاب يقولون وحسيناه. Dan terus menerus mereka melakukan perbuatan itu, memukuli pipi dan kepala-kepala mereka naam dengan pukulan yang ya sangat menyakitkan, berupa mereka menyiksa diri-diri mereka sendiri sambil mereka berteriak-teriak memanggil namanya Al-Husain, ya Husaina, ya Husaina. Wa hakadha yakhrujuna fi syawari'i وفي الطرقات وربما جعلوا بعض المظاهرات والمسيرات yasihun wa husayna wa husayna kal majanin. Demikian seterusnya, bahkan mereka keluar ke jalan-jalan melakukan pawai-pawai, ya. Naam, di jalan-jalan sambil mereka melakukan perbuatan tadi dan berteriak-teriak memanggil namanya Al-Husain, ya, seperti orang-orang yang gila kesurupan. Wa qad qutila man huwa afdalu min Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib wa huwa waliduhu Ali ibn Abi Talib. Dan sesungguhnya juga telah dibunuh orang yang lebih afdal daripada Al-Husain sendiri, yaitu ayahnya sendiri Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, juga mati terbunuh. Wa qutila aydan anbiya kama dzakara Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim wa hum khairun min Aliyyin wa min Al-Husain. Bahkan di antara para nabi ada yang mati terbunuh. Naam, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, dan mereka, naam, seluruhnya para anbiya, para nabi tersebut lebih afdal dan lebih mulia daripada Al-Hasan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. فَلِمَاذَا الشِّيَعَةُ تَفْعَلُ هَذَا فِي مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ فَقَطْ. Mengapa orang-orang Syiah hanya melakukan perkara ini yang telah disebutkan tadi hanya terhadap pembunuhan Al-Husain radhiyallahu anhu? وَقَدْ قُتِلَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ مِنَ الْحُسَيْنِ. Padahal di sana telah terbunuh beberapa orang yang lebih afdal, lebih mulia daripada Al-Husain. الجواب لأنهم يعتقدون عقائد فاسدة وعقائد باطلة وأنه لما قتل الحسين بن علي تغير الكون. Jawabannya karena mereka memiliki suatu keyakinan yang rusak. Naam, tentang terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Mereka berkata bahwasanya ketika Al-Husain terbunuh, naam, alam ini, alam semesta ini berubah seketika. Subhanallah, yataghayyaru al-kawn limaqtal al-Husain wa la yataghayyar limaqtal al-anbiya'i war-rusul alaihim as-salatu was-salam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka yakini. Apakah mungkin dengan terbunuhnya Al-Husain alam ini bisa berubah? Kemudian dengan terbunuhnya orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia, alam ini tidak berubah? Qalu na'am, taghayyar al-kawn fakusifat asy-syams. Hadza awalan. Kata mereka, iya, alam ini, semesta ini berubah. Di antaranya kata mereka terjadinya gerhana matahari. Wa amtaratis sama'u daman. Hadza thaniyan. Kemudian yang kedua kata mereka bahwasanya pada hari terbunuhnya Al-Husain, naam, langit mencurahkan air darah, menurunkan air, naam, hujan darah. Wala tarfa'u hajaran min al-ard illa wajadta tahtahu dam al-Husain. Hadza thalithan. Kemudian yang ketiga di antara keyakinan mereka pada hari itu bahwasanya tidaklah engkau mengangkat satu batu kecuali di bawah batu itu sudah terdapat darahnya Al-Husain. Wa hasala taghayyuru lil-kawn limaqtal al-Husain bil jumlah. Hadza rabi'an. Dan secara, dan sungguh telah terjadi perubahan di alam semesta ini secara global. Dan ini yang keempat. Wa hadza kulluhu kadhibun wa iftira. Dan ini seluruhnya apa yang mereka ucapkan dan yakini adalah bentuk-bentuk kedustaan dan perkara-perkara yang mereka buat-buat. Wa kulluha khurafatun wa dalal. Dan seluruhnya adalah perkara khurafat dan kesesatan. Min ghuluwi asy-Syi'ah fi hadza al-yawm kama sami'tum annahum yadribuna anfusahum bisalasil wa hakadha bisuyuf hatta yasila ad-dam wa hunalika aydan ma yadullu ala dhalika wa yuthbituhu min al-akhbar al-mawthuqa wa min al-wathaiq allati tuthbitu anna hadha min a'malihim. Dan juga di antara bentuk-bentuk yang berlebihan, perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh orang Syiah sebagaimana telah lalu, bahwasanya mereka, naam, memukuli badan-badan mereka dengan rantai besi, bahkan dengan pedang-pedang, hingga mengalir darah dari tubuh-tubuh mereka. Dan di sana telah disebutkan dalam sebagian kitab-kitab yang terpercaya bahwasanya apa yang mereka lakukan itu benar adanya. وسنذكروا مشهدين للشيعة في يوم عاشوراء من الماضي والحاضر يؤكد هذا العمل البشع الذي يقومون به. Dan kata beliau, kami akan menyebutkan masyhadain, yaitu dua tempat yang mereka jadikan sebagai tempat berkumpul yang mempersaksikan, maksudnya yang membuktikan bahwasanya apa yang telah kita ucapkan tadi benar adanya. Masyhadun fil madhi yadhkuruhu Ibnu Katsir al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi kitabih al-Bidayah wa an-Nihayah. Tempat yang pertama yang mereka jadikan sebagai tempat berkumpul di zaman-zaman yang lampau telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa An-Nihayah. Wa huwa yasifu ma yaf'aluhu syi'atu min ta'addi li hududil kitab was sunnah fi dawlati bani Buwayh fi hududi al-400 wa ma hawlaha. Di mana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tentang perilaku atau perbuatan-perbuatan mereka di zaman itu di satu daulah, apa, suatu kerajaan, yaitu kerajaan Bani Buhain pada tahun 400-an Hijriah. Qala fa kanat ad-dabadib ay at-tubul tudrabu bi Baghdad wa nahwiha min al-bilad fi yawm Ashura. Kata beliau, dan adalah pada saat itu di Baghdad, di Iraq, naam, ditabuh gendang, rebana-rebana pada hari Ashura tersebut. Qala wa yudharru ar-ramadu fi at-turuqati wal aswaq. Wash. Yudhar ar-ramad. Kemudian mereka apa namanya? menghamburkan apa? Ramad, yaitu debu. Ya, di jalan-jalan. Qala wa yadhharu an-nasu bi madhhari al-huzni wal buka. Dan manusia pada hari itu menampakkan hari kesedihan, apa nama keadaan yang sedih dan menangis. Wa katsirun minhum la yashrabu al-ma'a laylata idhin muwafaqatan lil-Husain li'annahu qutila 'athshanan. Dan pada hari itu kebanyakan dari manusia melakukan mogok minum dalam rangka untuk menyerupai Al-Husain, karena katanya Al-Husain dibunuh dalam keadaan kehausan. Qala thumma takhruju an-nisaa'u haasirat 'an wujuhihin yanuhna wa yaltimna wujuhahunna wa sudurahun. Kemudian juga pada hari itu mereka lakukan, naam, bahwasanya para wanita keluar ke jalan-jalan dalam keadaan membuka wajah-wajah mereka dan dalam keadaan apa? Meratap. Hafiyat yasirna fil aswaq. Naam, hafiyat, mereka tidak beralas kaki, mereka berjalan di pasar-pasar. Hadha dinu asy-syi'ah, fahdhar hadha ad-dina din ad-dhalal. Inilah agamanya orang Syiah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dalam agama-agama mereka, maka hendaknya kalian berhati-hati dari perkara seperti ini adalah nam agamanya orang Syiah. Qala Ibnu Katsir ila ghairi dhalika min al-bid'i asy-syani'ah wal-ahwa'il fadhi'ah wal-hata'iki al-mukhtara'ah. Berkata Imam Ibnu Katsir, dan selain daripada itu, dari perkara-perkara yang nam yang men, apa, dari perkara-perkara kebid'ahan yang menjijikkan, dari perkara-perkara yang rendah. هذا يحكيه ابن كثير رحمه الله تعالى في ذلك الزمان في سنة 400 هجرية ونحن في سنة 1400 وزيادة. Inilah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitab tersebut dari orang Syiah pada tahun 400-an Hijriah, dan kita sekarang sudah berada pada tahun 400 berapa? 1434 Hijriah. ولا زالت هذه الأمة الغاوية تعذب نفسها من ذلك الزمان منذ ألف سنة تعذب نفسها إلى يومنا. ila yaumina hadza wa hum yu'adzibuna anfusahum. Dan demikian terus menerus umat yang tersesat ini, nah mereka sudah menyiksa diri-diri mereka sudah lebih 1000 tahun. Mulai dari zaman itu sampai ya, naam, zaman ini sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu mereka menyiksa diri-diri mereka. Wa hum yasihun wa husaina wa husaina. Mereka berteriak-teriak memanggil-manggil namanya Al-Husain. Wa Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu bari'un minhum wa min a'malihim. Sementara Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri berlepas diri dari mereka orang Syiah Rafidhah dan juga berlepas diri dari apa-apa yang mereka lakukan. Nadhkuru mashhadan akhar fi hadhihi al-azminah al-mu'asirah. Dan sekarang kita akan menyebutkan satu tempat di antara tempat-tempat yang mereka biasa berkumpul di situ melakukan perbuatan-perbuatan yang semisal dengan telah kita lakukan, yaitu salah satu tempat yang mereka jadikan sebagai tempat berkumpul di zaman ini. Dzakara sahibu kitabi asy-syi'ati wat tashih wa huwa yantaqidu ma 'alayhi asy-syi'a fi yaumi 'asyura wa yadhkuru min ghiwayat asy-syaitan lahum hadhihi al-qishah. Disebutkan dalam satu kitab yang berjudul asy-syi'atu wat tashih, disebutkan satu kisah yang nyata yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pada hari tersebut. Qala wa huna adhkuru kalaman tarifan mali'an bil hikmati wal afkari nayyirah. Dan kami akan sebutkan di sini, kata beliau, suatu ucapan hikmah yang terdapat di dalamnya cahaya. Qala sami'tuhu min ahadi a'lam syi'ati wa masyayikhihim qabla 30 aman. Naam, kata orang ini, sesungguhnya saya telah mendengarkan dari salah satu pembesar ulama orang-orang Syiah sebelum atau apa pada 30 tahun yang lalu. Qala laqad kana dhalika al-waqur at-ta'in fi sin kabirun fi sin waqifan bi juwari. Dan adalah seseorang yang sudah sangat tua nam berdiri di sampingku. Wa kana dhalika al-yawm yawma al-ashir min shahri Allah al-Muharram bi ma'na yawm Ashura. Dan adalah hari itu, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Ashura dari bulan Muharram. Wa kanat as-sa'ah ath-thaniyata 'ashrata dhuhran. Dan adalah waktu saat itu menunjukkan jam 12 siang waktu zuhur. Wa kana al-makan huwa rawdatul imam al-Husain fi Karbala. Dan adalah tempat kejadian tersebut di Raudhah, yaitu taman makam pekuburan Naam al-Husain yang ada di Karbala. Qala wa idza bi mawkibil ladina yadribuna bis-suyufi 'ala ru'usihim. Dan di maka pada saat itu dia menyaksikan orang-orang menghantam kepala-kepala mereka sendiri dengan pedang-pedang yang ada pada mereka. Wa yashujjuna ru'usahum hidadan wa huznan 'ala al-Husain. Dan mereka menghantam, memecahkan kepala-kepala mereka karena bersedih atas kematiannya Al-Husain. Qala idza bihim dakhalu tilka ar-rawdah fi a'dadin ghafirah. Ternyata pada saat itu masuk jumlah yang sangat banyak dari manusia masuk ke pekuburan tersebut, pekuburannya Al-Husain. Wad-dima'u tasilu min jibahihim wa junubihim bi shaklin muqazzizin taqsha'irru minhu al-abdan. Ternyata dari orang tersebut nampak padanya bahwasanya telah mengalir darah-darah dari wajah-wajah mereka. Thumma u'qiba hadzal mawkib bi mawkibin akhar. Kemudian setelah kejadian itu datang suatu kejadian di belakangnya. Wa fi a'dadin ghafiratin aidha. Dan juga naam di apa yang dila juga dengan banyak beberapa banyak manusia yang melakukannya. وهم يضربون بالسلاسل على ظهورهم وقد أدموها أي سالت ظهورهم دما. Dan mereka memukuli punggung-punggung mereka dengan rantai hingga menyebabkan punggung-punggung mereka mengalirkan darah. وهكذا تتوالى المواكب إلى روضة الحسين. Dan demikian terus menerus, ya, kejadian demi kejadian terus berlangsung di pekuburannya Al-Husain pada hari itu. قال وهنا سألني ذلك الشيخ الكبير في السن. Maka disitulah tiba-tiba ada orang tua yang berdiri di samping saya berkata kepadaku dan bertanya. فقال ما بال هؤلاء الناس وقد أنزلوا بأنفسهم هذه المصائب والآلام. Naam, ada apa dengan orang-orang itu di mana mereka telah menyakiti diri-diri mereka dan telah melukai diri-diri mereka. Qala faqultu ka'annaka la tasma'u ma yaqulun innahum yaqulun wa husaina ay li huznihim 'ala al-Husain. Maka saya pun berkata kepadanya seolah-olah engkau tidak mendengarkan. Nah, mereka mengatakan wahai Husain. قال ثم سألني هذا الشيخ من جديد أليس الحسين قد مات. Maka kemudian orang tua itu pun berkata lagi kepadaku, bukankah Al-Husain telah meninggal? وقدم على ربه عز وجل. Dan dia telah menghadap kepada Rabbnya Allah Azza wa Jal. قال فقلت نعم. Maka saya berkata iya. قال ثم سألني مرة أخرى أليس الحسين أي يدخل الجنة. Nah, kemudian saya pun berkata, dia pun berkata padaku, bertanya lagi, bukankah Al-Husain adalah salah satu di antara calon penduduk surga? Allati 'arduha ka'ardhi as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin. Di mana surga itu adalah luasnya langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Qala qultu na'am. Maka saya pun berkata iya. Qala thumma sa'alani alaysa fil jannah hurun 'ain kaamthali al-lu'lu'il maknun. Naam, kemudian dia pun berkata padaku lagi, bukankah dalam surga terdapat wanita-wanita bidadari-bidadari? Qala qultu na'am. Apa? Permata, ya. Naam. Maka saya pun berkata iya. Qala wa huna tanaffasa asy-syekh as-su'ada wa qala bi lahjatin kulliha huznun wa alam waylahum ay haula min jahalatin aghbiya. Nah, maka disitulah orang tua itu pun, ya, menarik napas panjang dan berkata, nam wailahum, celaka mereka dari apa yang mereka lakukan, dari kebodohan-kebodohan yang mereka perbuat itu. Limadha yaf'aluna bi anfusihim hadhihi al-afa'il li ajli imamin sayadkhulul jannah fi jannatin na'im yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min na'im. Maka orang itu pun berkata, mengapa mereka melakukan perbuatan itu terhadap diri-diri mereka, nah, atas seseorang imam, ya, yang akan dimasukkan ke dalam surga, yatufuna 'alayhim apa wildanun mukhalladun. Toi, enam, beliau enam, di mana yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan terhadap seseorang imam yang mereka itu, yang dia itu dimasukkan ke dalam al-jannah, dimasukkan ke dalam surga. Hadza dinu asy-syi'ah. Inilah agamanya orang-orang Syiah. Ala fahdharu hadhihi at-ta'ifata ad-dallah. Maka hendaknya kalian mewaspadai kelompok sesat ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi majmu'il fatawa. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala sebagaimana dalam kumpulan fatwa beliau. Al-Mujallad ar-Rabi'i safhati 471 fama ba'daha. Naam, pada jilid yang keempat pada halaman 471. Innar rafidata ummatun laysa laha 'aqlun sharih wala naqlun sahih wala dinun maqbul wala dunya mansurah. Naam. Sesungguhnya orang-orang Rafidhah tidak memiliki akal yang sehat dan juga tidak memiliki dalil-dalil yang sahih dan juga tidak mendapatkan naam perkara-perkara dunia dan tidak akan mendapatkan pertolongan di dalam dunia ini. Qala bal hum min a'zami at-tawa'if kadziban wa jahla. Bahkan kelompok Syiah Rafidhah tersebut adalah di antara kelompok yang paling bodoh. Wa dinuhum yudkhilu 'ala al-muslimin kull zindiqin wa murtad. Dan agama mereka dimasukkan oleh enam dan agama mereka masuk ke dalam Islam dikarenakan dilakukan oleh orang-orang yang zindiq. Kama dakhala fihi an-Nusayriyah wal Isma'iliyah wa ghayruhum ay min al-batiniyah wa hum akfaru min al-yahud wan nasara. Sebagaimana masuknya kelompok An-Nusayriyah dari kelompok-kelompok Batiniyah yang mereka itu adalah lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasara. Qala fa innahum ya'miduna ila khiyaril ummah fayu'adunahum ay yu'aduna as-sahabah. Kemudian mereka melakukan permusuhan terhadap sebaik-baik umat yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ya'miduna ila a'da'illahi min al-yahudi wan nasara wal musyrikin fayuwalunahum. Kemudian pun mereka mendatangi naam musuh-musuh Islam dari kalangan Nasara dan Yahudi dan selain dari mereka kemudian mereka pun naam berkasih sayang dengan mereka. Wa ya'miduna ila as-sidq adh-dhahir al-mutawatir fayadfa'una bima'na yarudduna. Kemudian mereka pun menolak berita-berita yang jujur dari berita-berita mutawatir. Wa ya'miduna ila al-kadhib al-mukhtalaq alladhi yu'lamu fasaduhu fayuqimuna ay yaj'alunahu dinan. Kemudian mereka menjadikan berita-berita dusta naam sebagai patokan dalam agama mereka. Qala fahum kama qala fihim al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa kana min a'lam an-nas bihim law kanu min al-baha'im lakanu humura ay hamira wa law kanu min at-tuyur lakanu rakhama ay naw'an min at-tuyur qadirun wa balid. Maka adalah keadaan mereka sebagaimana yang diucapkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Naam, dan adalah Imam Syafi'i adalah di antara para ulama yang paling mengetahui tentang keadaan mereka. Law kanu naam minad dawabbi lakanu humura. Seandainya orang Syiah itu dari jenis binatang, maka tentu orang-orang Syiah akan dimasukkan ke dalam kelompok keledai. Dan seandainya naam mereka dari jenis burung, ya, maka mereka akan digolongkan masuk ke dalam ruhama, ya, sejenis burung yang sangat bodoh dan lagi menjijikkan. Wa qala Syekhul Allamah Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala kama fi kitabih Al-Ilhad Al-Khumaini. Berkata Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab beliau Ilhad Al-Khumaini, qala wa min hamaqatihim ay min hamaqat Syi'ah iqamatul ma'tam wan niyaha ala man qutila mindu sinina adida ay al-Husain. Naam. Fasanya kata beliau di antara bentuk kebodohan dan kedunguan orang-orang Syiah Rafidhah ini adalah mereka naam merayakan dan berkumpul, ya, melakukan makan minum dan juga melakukan niyaha pada hari naam pada seseorang yang telah meninggal, ya, naam pada ratusan tahun yang lalu. Qala wa minal ma'lumi anna al-maqtula wa ghayrahu minal mauta idza fu'ila mithlu dhalika bihim aqiba mautihim yani ba'da mautihim kana dhalika mimma harramahu Allah wa rasuluh. Naam, Dan sudah diketahui dalam perkara agama kita bahwasanya jika seseorang meninggal kemudian diperlakukan seperti itu, melakukan niyah, ratapan, naam adalah termasuk perkara yang terlarang dalam agama kita. Faqad thabata fi sahihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. Dan juga telah dan sesungguhnya telah datang dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam bersabda man latamal laisa minna man darabal khudud na'am wa shaqqal jiyub wa da'a bidawal jahiliyah, bahwa bukanlah bagian dari kami orang-orang yang menampar pipi-pipi mereka, merobek kantung ataupun kera-kera baju mereka dan kemudian mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah. Ini ketika ada kematian. وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. Dan hadis ini tadi terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. قال رحمه الله تعالى وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. Dan juga telah terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam na'am telah berlepas diri terhadap orang-orang yang na'am al-haliqa was-saliqa, yaitu orang-orang yang menggundul, ya halik khurasa inda musibah, na'am orang-orang yang membotak kepala-kepala mereka, demikian pula orang-orang yang merobek kerah-kerah baju mereka atau kantung-kantung baju mereka ketika terjadi musibah. والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة. Dan الشاقة maksudnya adalah orang yang merobek pakaian mereka ketika terjadi musibah. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبرأ ممن شق قميصه وجيبه عند المصيبة فكيف بالذي يشق ظهره وكيف بالذي يشج رأسه بسبب المصيبة. Jika Nabi alaihi salatu wassalam telah berlepas diri terhadap orang-orang yang merobek, mengoyak kain-kain mereka ketika terjadi musibah, maka bagaimana lagi tentunya dengan orang-orang yang merobek ataupun mengoyak-koyak badan-badan mereka ketika terjadi musibah. Wal hadithul awal fi Muslim min hadith Abi Musa al-Ash'ari. Dan hadis yang pertama terdapat dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. قال وفي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه, وهذا في الصحيحين. Dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya siapa yang diratapi maka dia akan disiksa dengan ratapan tersebut. قال وفي الصحيح أي في مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. Dan juga dalam Sahih Muslim bahwasanya sesungguhnya orang yang meratap ketika terjadi musibah maka dia akan dipakaikan padanya pakaian yang terbuat dari ter atau aspal. قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. Dan hadis yang semena dengan ini sangat banyak. وَهَؤُلَاءِ يَأْتُونَ مِنْ لَطْمِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجِيُوبِ وَدُعَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِسِنِينَ كَثِيرَةٍ. Sementara mereka itu orang Syiah Rafidhah, nah melakukan perkara-perkara tadi berupa memukuli, menempeleng pipi-pipi mereka sendiri, merobek-robek baju-baju mereka sendiri. Naam, kemudian mereka mengucapkan berteriak dengan ucapan-ucapan jahiliyah terhadap orang-orang yang sudah bertahun-tahun telah meninggal. Qala ma law fa'aluhu 'aqiba mauti al-Husain lakana dhalika min a'zami al-munkarat allati harramaha Allah wa rasuluhu fa kayfa ba'da hadhihi al-muddah at-tawilah. Boleh berkata bahwasanya seandainya perbuatan tadi dilakukan setelah baru enam kematiannya baru saja enam terhadap Husain radhiyallahu anhu maka tentu adalah perbuatan yang sangat mungkar, maka bagaimana lagi enam jika perbuatan tersebut dilakukan setelah enam berlalunya kematiannya Al-Husain enam sekian ya ratusan tahun yang lalu. Qala wa minal ma'lum annahu qad qutila minal anbiya wa min ghairil anbiya zulman wa udwanan man huwa afdalu minal Husain. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya telah terbunuh dari kalangan para anbiya dan selain dari mereka yang mereka itu lebih afdal daripada Al-Husain radhiyallahu anhu. Qutila abuhu Ali ibn Abi Talib zulman wa huwa afdalu minhu. Naam. Ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu juga terbunuh secara zalim dan beliau lebih afdal daripada Al-Husain. Qala wa qutila Utsman bin Affan wa huwa afdalu minhu. Dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu juga telah terbunuh secara zalim dan beliau lebih afdal daripada Al-Husain. Wa kana maqtal Utsman awwal al-fitnati al-'azimah التي وقعت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على مقتل الحسين. نعم. Kata beliau dan adalah Uthman radhiyallahu anhu. Nعم. Adalah Uthman. Ini kisah atau terbunuhnya Uthman radhiyallahu anhu adalah merupakan di antara fitnah yang paling pertama melanda umat ini dan lahir dari terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, perkara-perkara yang sangat jauh lebih dahsyat menimpa kaum muslimin daripada terbunuhnya Al-Husain. Qala wa qutila ghairu haula. Dan juga telah terbunuh secara zalim selain daripada mereka-mereka itu. Wa ma fa'ala ahadun la minal muslimin ولا من غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى. نعم. Kata beliau dan telah terbunuh ya orang-orang yang mereka itu lebih afdal daripada Al-Husain dan tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang Syiah ya terhadap Al-Husain radhiyallahu anhu. Naam. Kecuali yang dilakukan oleh orang Syiah yang dungu itu, hamqa. Hai dungu, bodoh. Qala illa haula al-hamqa alladhina law kanu min at-tuyur lakanu rakhama wa law kanu min al-bahaim lakanu humura. Naam. Tiada melakukan perlakuan seperti itu terhadap orang-orang yang sudah meninggal kecuali orang-orang Syiah Rafidhah yang seandainya mereka itu adalah jenis burung maka mereka adalah jenis rukhama yaitu salah satu jenis burung yang dungu lagi menjijikkan dan seandainya mereka itu adalah dari jenis binatang yang melata maka tentu mereka akan dimasukkan ke dalam kelompok keledai. Fal ulama yuhadziruna min hadha al fikr wa min hadhihi at-ta'ifah al-mubtada'ah az-za'iqah. Maka demikian para ulama senantiasa memberikan peringatan atas bahaya mereka-mereka kelompok Syiah yang sesat itu. Dzakara Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-bidayati wan-nihayah amran hamman wa fa'idatan nadhkuruha. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab al-bidayah wan-nihayah suatu perkara yang sangat penting. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad balagha syi'atu fi yaum Asyura. Berkata beliau sesungguhnya orang-orang Syiah telah bersikap berlebih-lebihan ya pada hari Asyura. Fa wada'u ahaditha katsirah kadziban fahishan. Mereka meletakkan atau membuat hadis-hadis palsu yang sangat banyak. Wa anna asy-syamsa kusifat yawma idzin hatta badat an-nujum. Bahwasanya pada hari itu terjadi gerhana matahari hingga bermunculan bintang-bintang pada hari itu. Wa ma rufi'a yawma idzin hajarun illa wujida tahtahu damun. Juga kata beliau bahwasanya enam orang-orang Syiah berkeyakinan tidaklah satu batu diangkat kecuali terdapat di bawahnya darahnya Al-Husain. Wa anna arja'a as-sama'i ihmarrat. Bahwasanya pancaran sinar matahari menjadi kemerahan. Wa anna al-kawakib daraba ba'daha ba'da. Bahwasanya bintang-bintang saling bertabrakan. Wa umtirat as-sama'u daman ahmar. Dan langit menurunkan air hujan yang berwarna merah. Wa anna ra's al-Husayn lamma dakhalu bihi qasr al-imara ja'alat al-hitan tasilu daman. Naam. Dan sesungguhnya ketika kepalanya Al-Husayn dimasukkan ke dalam ya istana, adukhila bihi qasr al-imara anna al-hitan salat dam. Bahwasanya ketika kepala beliau sudah dipenggal dan dimasukkan ke dalam istana kerajaan, naam, dinding-dinding semuanya mengalirkan darah. Wa anna al-ardha adlamat thalathata ayyam, dan bumi saat itu menjadi gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Intabah qala ila ghairi dhalika min al-akadhib wal ahadith al-mawdu'ah allati la yashihhu minha shay'un. Dan selain daripada itu, dari hadis-hadis dan kisah-kisah yang dusta, yang tidak satupun yang benar. Aftaru dhalika kadhiban wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Naam. Mereka melakukan kedustaan itu padahal Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, barang siapa yang berdusta atas nama saya, naam, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Kama fi sahihain wa haula'i yakdhibuna 'ala rabbil 'alamin wa yakdhibuna aidan 'ala a'immati ad-din. Naam. Hadis tadi terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Naam, tentang apa bahayanya berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasalam, dan mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama para a'imma, para ulama. هذه صورة وصفحة من غلو الشيعة في الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما. Inilah lembaran gambaran ya catatan hitam naam orang-orang Syiah Rafidhah ya terhadap perbuatan gulu ataupun naam yang berlebihan terhadap ya Al-Husain radhiyallahu anhu. فهل اقتصر غلو الشيعة في الحسين ابن علي على هذا الأمر؟ Apakah orang-orang Syiah hanya mencukupkan sikap berlebihan mereka terhadap Al-Husain radhiyallahu anhu terhadap perkara ini? الجواب لا. Jawabannya tidak. فلا زالوا في غلو. Mereka terus-menerus di atas sikap melampaui batas berlebihan. غلو في تربة الحسين فقالوا أن تربة الحسين أفضل من تربة الحرم وأطهر تربة على وجه الأرض. Nah, mereka telah bersikap berlebihan melampaui batas terhadap tanah yang ada di Karbala. Mereka katakan bahwasanya tanah Karbala lebih mulia, lebih afdal daripada tanah haram, dan tidak ada satupun tanah yang lebih mulia ya di muka bumi ini kecuali tanah Karbala. Fa jaa fi kutubihim anna ard Karbala afdalu min ard Makkah. Telah disebutkan dalam kitab-kitabnya orang Syiah Rafidhah itu bahwasanya tanah Karbala itu lebih afdal daripada tanah Makkah. Wa anna sujud 'ala turbati al-Husain, at-turbati al-Husainiyah afdalu min as-sujud fi ard al-Haram. Bahwasanya sujud di atas tanahnya Al-Husain yang ada di Karbala sana itu lebih afdal daripada sujud di tanah haram, di sana di Masjidil Haram maksudnya. Wa hadha ghuluwun, dan inilah tentunya sikap ya melampaui batas, sikap berlebihan. Wa dhalalun mubin, dan kesesatan yang nyata. Faqad thabata 'an nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. Dan sesungguhnya telah datang dalam hadis yang sahih bahwasanya salat di Masjidil Haram itu lebih afdal perbandingannya sebanyak 100,000 kali dibanding di tempat yang lain. وقولهم أن السجدة في التربة الحسينية أفضل من السجدة في المسجد الحرام أي أن السجدة في التربة الحسينية بأكثر وأفضل من مئة ألف سجدة فيما سواه من المساجد. Dan ucapan mereka bahwasanya sujud di atas tanahnya Al-Husain yang ada di Karbala itu, naam, itu lebih afdal, nah, ataupun perbandingannya 100,000 kali daripada sujud di tempat atau di Masjidil Haram. وهذا من غلوهم وضلالهم. Dan ini termasuk bentuk naam sikap berlebihan mereka dan naam dan juga bentuk kesesatan mereka. وهكذا يستمر غلو الشيعة في الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما. Dan demikian seterusnya orang-orang Syiah Rafidhah terus menerus bersikap melampaui batas berlebihan terhadap Al-Husain radhiyallahu anhu. فيدعون أن من زار قبر الحسين وسافر إليه وشد الرحل إليه فإن له أجرا عظيما من الله عز وجل. Mereka berkata berkeyakinan bahwasanya naam siapa yang melakukan ziarah ataupun melakukan safar syaddur rihal ke kuburannya Al-Husain, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna shadd ar-rahl li ghairi ath-thalathati al-masajid ay as-safar ila ghairi ath-thalathati al-masajid min ajli al-ibadah anna dhalika manhi qala nabiyyuna sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kama jaa'a fi as-sahihayn an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya sesungguhnya melakukan shiddatur rahal yaitu mengupayakan suatu perjalanan ya nah dengan tujuan untuk melakukan ibadah tidak diperkenankan kecuali pada tiga tempat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, jangan kalian mengupayakan suatu perjalanan ya dengan tujuan ibadah kecuali pada ya tiga tempat, yaitu di masjidku ini, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih. Wa haula yukhalifuna qawla an-nabiy alayhi as-salatu was-salam wa yaqulun la budda min shadd ar-rahl ila qabri al-Husain fa inna hunalika ajran kama sayati. Dan mereka ini mereka menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam di mana Nabi alaihi salatu wassalam melarang melakukan suatu perjalanan ya dengan ya mengupayakan suatu perjalanan dengan tujuan ibadah tadi kecuali kepada tiga tempat. Nah justru mereka menyeru manusia untuk melakukan perjalanan ya ke kuburannya Al-Husain. Wa yakdhibuna fa yaqulun man zara qabr al-Husain kataballahu lahu 80 hajjatin mabrurah. Dan mereka berdusta bahwasanya barang siapa yang menziarahi kuburannya Al-Husain radhiyallahu anhu niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya sebanyak 800 pahala haji. Wa hadza ghuluwun wadih. Dan ini adalah bentuk sikap berlebihan yang jelas. Fayaj'aluna hadhihi ziyarah al-muharramah بأنها عبادة عظيمة أفضل من 80 حجة. نعم 80. Dan mereka dan ialah kedustaan yang jelas dan sikap berlebihan yang jelas di mana mereka menjadikan berziarah ke kuburannya Al-Husain mereka mengatakan bahwa itu lebih afdal daripada 80 haji. وجاء أيضا في بعض كتبهم أنهم يقولون من زار قبر الحسين كتب الله له 1000 حجة وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. Dan juga telah dijumpai dalam kitab-kitab mereka bahwasanya barang siapa yang melakukan ziarah ke kuburannya Al-Husain maka Allah akan mencatat baginya pahala sebanyak 1000 kali haji dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. ولذلك يحج من الشيعة إلى كربلاء أكثر ممن يحج إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة. Karena itu dijumpai dari kalangan orang Syiah bahwasanya mereka itu lebih banyak berhaji ke kuburannya Al-Husain yang ada di Karbala daripada mereka melakukan haji ke Baitullah Al-Haram ke Ka'bah. وفي يوم عاشوراء أيضا يأتي الزائرون والوافدون من غير أهل البلد إلى كربلاء بالأعداد الغفيرة. في بعض الصحف نقلت في بعض السنوات في يوم عاشوراء أنهم بلغوا إلى 3 ملايين، هذا من الزائرين وليس من الداخل، جاءوا إلى كربلاء وجاءوا من أجل زيارة قبر الحسين. نعم. Demikian pula pada hari Asyura. Naam, pada hari Asyura maka akan semakin banyak ya para pengunjung, para penziarah yang datang ke tanah Karbala, ke kuburannya Al-Husain. Hingga disebutkan dalam sebagian koran pada beberapa tahun yang lalu bahwasanya jumlah pengunjung yang datang ke kuburan Al-Husain dari orang-orang luar sebanyak 3 juta orang. Pengunjungnya sebanyak 3 juta orang. وهكذا يستمر غلو الشيعة في الحسين بن علي حتى إنهم ليستغيثون به عند الشدائد ويدعونه من دون الله عز وجل. نعم. Dan demikian seterusnya orang-orang Syiah terus melakukan perbuatan yang melampaui batas ini hingga mereka beristighatsah. Mereka memohon ya kepada Al-Husain. Ketika mereka ya ditimpa musibah, mereka berdoa meminta kepada Al-Husain, melakukan istighatsah kepada Al-Husain. Hadza dinu asy-Syi'ah. Inilah agamanya orang Syiah. Dinuhum qa'imun 'ala al-ghuluw. Suatu agama yang dibangun di atas sikap berlebihan. Wa qa'imun 'ala 'ibadati al-Husain wa qabr al-Husain. Suatu agama yang tegak di atas peribadatan kepada Al-Husain dan kuburannya Al-Husain. Wa qa'imun 'ala al-istighatsati bil-Husain wan-niyahati wal-bukai 'ala al-Husain. Demikian pula yang tegak di atas na'am ratapan, bentuk ibadah mereka lakukan berupa ratapan, tangisan terhadap Al-Husain. والحسين بن علي رضي الله تعالى عنه بريء منهم ومن شركهم وملالهم. Dan Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berlepas diri dari mereka orang Syiah dan berlepas diri dari kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. ثم إن الشيعة يصدون عن الإسلام وعن دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأقوالهم وبأفعالهم. Kemudian orang-orang Syiah itu sendiri menghalang-halangi manusia dari jalan, dari agama Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan ataupun perbuatan mereka. وهكذا يصدون عن الإسلام بهذه التصرفات. Nah, dan demikianlah mereka menghalang-halangi ya, naam orang dari agama Islam dengan perbuatan-perbuatan ya seperti tadi. Fa innan nasa idza ra'u hadhihi al-a'mal al-bash'a fa innahum 'inda idzin yaqulun hadha huwa al-Islam. Karena apabila manusia naam melihat apa-apa yang mereka lakukan itu, yang mereka itu menyandarkan diri bahwa mereka itulah kaum muslimin, ketika manusia melihat perbuatan-perbuatan yang keji yang mereka lakukan ini, maka tentu manusia akan berkata inilah agama Islam. فمن أراد أن يدخل في الإسلام ورأى هذه الأمور وهذه الوثائق وهذه الصور البشعة قال أنا لا أريد الإسلام. Maka tentunya orang-orang yang melihat ya perkara-perkara dari orang Syiah, yang mereka itu boleh jadi mereka mau masuk Islam, maka setelah itu akan berkata saya tidak mau masuk Islam. Ya, karena melihat perbuatan-perbuatan yang ya, nam melampaui batas tadi. Wa hakadha alladhina yuriduna al-Islam ya'ti ilayhi al-a'da fa yaqul hadha huwa al-Islam. Unzur, turidu an tu'adhdhiba nafsaka, turidu an tadruba dhahraka, turidu an tusila ad-dama min wajhika. Unzur, unzur hadha huwa al-Islam. Turidu al-Islam. فينظر إلى هذه الأحوال فيقول أنا ما أريد الإسلام ما أريد الإسلام. فهم بأفعالهم وتصرفاتهم واحتفالاتهم هذه البشعة يصدون عن الإسلام. نعم. Maka demikian pula boleh jadi salah satu di antara musuh-musuh Islam datang kepada orang yang hendak masuk Islam, Kemudian dia akan berkata, apakah engkau akan masuk Islam? Lihatlah perbuatan-perbuatan kaum muslimin ini. Ya, mereka itu melukai diri-diri mereka sendiri. Mereka mengalirkan darah dari badan-badan mereka sendiri. Apakah engkau masuk Islam? Ya, apakah engkau akan mau masuk Islam? Maka tentu orang yang tadi ini akan, yang sudah ada niatan mau masuk Islam, akan berkata, saya tidak mau ya masuk Islam. Maka lihatlah, sesungguhnya orang Syiah benar-benar dengan perbuatan mereka, dengan perayaan-perayaan yang ada pada mereka, benar-benar telah menghalangi manusia untuk masuk Islam. فَهَذَا مِنْ غُلُوِ الشِّيَعَةِ فِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. Maka inilah diantara bentuk perbuatan gulu melampaui batas dari orang-orang Syiah terhadap Al-Husayn radhiyallahu anhu. وفي المقابل هم يغلون في علي بن أبي طالب وفي الحسين بن علي وفي المقابل يطعنون ويحقرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian dari sisi yang lain, ya ketika mereka berlebihan, ya, nah mengangkat Al-Husain dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dari satu sisi, dari sisi yang lain mereka justru menghinakan dan merendahkan sahabatnya Rasulullah SAW yang lainnya. فَيَعْمِدُونَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ رُضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَشَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَقَامَاتٍ كَثِيرَةٍ جِدًّا تَأْتِي مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُحَاضَرَاتٍ قَادِمَةٍ يَتَكَلَّمُونَ فِي أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِكَلَامٍ سَيِّئٍ جِدًّا. نعم mereka ya kata beliau, nam ketika datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila mereka menyebut-nyebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka mereka pun akan mencaci maki dan merendahkan ya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan selainnya dari kalangan sahabat. Dan insyaallah pada muhadarah yang akan datang kita akan memperbincangkan masalah ini. Wa hakadha yatakallamuna fi Umar al-Faruq wa yatakallamuna fi Uthman radhiyallahu ta'ala an as-sahabati ajma'in. Demikian pula mereka membicarakan dan menjelek-jelekkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, demikian pula Uthman radhiyallahu anhu. Fayaquluna fi Abi Bakr wa Umar bi annahuma al-jibt wa at-taghut. Naam, mereka berkata tentang al-jibt wa at-taghut bahwasanya dia adalah Abu Bakar dan Umar. Wa hakadha yal'anuna Aba Bakr wa Umar la'natullahi 'ala ar-Rafidhah. Naam, mereka melaknati Abu Bakar radhiyallahu anhu dan demikian pula melaknati Umar radhiyallahu anhu. Semoga laknat tertimpa tertuju kepada orang-orang Syiah Rafidhah itu. Wa fi 'Id al-Ghadir fi bilad al-Yaman yakhrujuna fi yawm al-Ghadir wa yahtafiluna bi yawm al-Ghadir wa yaj'aluna ahdafan thalatha. Hadafan bismi Abi Bakr wa hadafan akhar bismi Umar wa hadafan thalithan bismi Uthman. Nah, demikian pula pada hari raya Idul Ghadir, ini di negeri Yaman kata beliau, mereka membuat sesuatu berupa sasaran, ya tiga sasaran yang nantinya mereka akan ya lempari ataupun tembaki. Ya mereka membuat satu tiga sasaran. Yang pertama dikasih nama ini Abu Bakar, ini Umar, dan yang ketiga adalah Uthman. ثم يقول شيطانهم اقتلوا أبا بكر فيوجهون السلاح ويرمونه بالرصاص. Kemudian salah satu setan dari setan-setan Syiah akan berkata kepada mereka, kepada pengikutnya, nah bunuhlah Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka mereka pun nah serta-merta pada saat itu mengerahkan senjata-senjata mereka dan menembaki tiga sasaran tadi sambil mereka berkata dan meyakini bahwasanya yang mereka tembak, yang mereka bunuh adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman ridwanullah alaihim ajma'in. Thumma yaqul uqtulu Umar fayaf'aluna kadhalik, thumma yaqul uqtulu Uthman fayaf'aluna kadhalik. Naam, yang syaitan dari kalangan Syiah pun berkata, nah bunuhlah Abu Bakar, maka mereka pun langsung mengarahkan senjata dan tembakan mereka ke arah benda yang dikatakan yang mereka kira itu adalah Abu Bakar. Kemudian setelahnya nak bunuh Umar, maka mereka pun serta-merta mengarahkan tembakan ya ke sasaran benda Naam, yang mereka telah namai sebagai itu adalah Umar, demikian pula seterusnya kepada Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yasubbuna ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa yattahimunaha bima qalahu almunafiqun. Naam, kemudian juga mereka mencaci maki ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan perbuatan yang keji. Naam, seperti tuduhannya orang-orang munafik. Wa yumathiluna ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bi annaha na'jah. Naam, dan mereka menganggap ya, mengibaratkan bahwasanya Aisyah itu ibaratnya adalah enam seekor kambing betina. Wa idza dakhalu ala sidihim bima'na ala za'imihim yaj'aluna hadhihi an-na'ja 'inda babihi wa kullu man dakhala 'alayhi akhadha min sufi an-na'ja wa naz'a minha yu'adzibu tilka an-na'ja. Naam. Dan apabila salah satu dari mereka masuk menjumpai sidi-sidi mereka, punya sayyid-sayyid mereka, pembesar-pembesar mereka, maka mereka membawa seekor naam domba betina, kambing betina. Kemudian setiap orang yang keluar ataupun yang masuk mencabuti bulu-bulu kambing tersebut dengan menganggap bahwa itu adalah Aisyah. Limadha tu'adzibun hadhihi an-na'ja? Qalu nahnu nu'adzibu Aisyata. Naam, kata mereka, apabila ditanya, kenapa kalian menyiksa kambing betina ini? Kata mereka, bahwa kami sedang menyiksa Aisyah radhiyallahu anha. Wa dzakara sahibu kitabi at-tashayyu' fi Sa'da bilad fil Yaman bi anna ha'ula al-hawatha وهم فرقة من الرافضة اجتمعوا على كلبة قد دسوها إلى منتصفها دفنوها وأبقوا رأسها ويديها. نعم. Disebutkan dalam satu buku At-Tashayyu fi Sa'da tentang sejarah Syiah di Sa'da, salah satu kampung ataupun provinsi yang ada di Yaman. Bahwasanya berkumpul orang-orang Houthi. Husain ibn Badruddin al-Houthi. Naam. Alladhina sabbabu al-fitnah fil Yaman wa sabbabu al-fasad wa safka ad-dima' wa al-fujja al-hukam. Naam. Disebutkan bahwasanya berkumpul orang-orang Hawatha, yaitu orang-orang Syiah Houthi. Ini adalah nisbah kepada Badruddin Al-Houthi, yang dimana kita ketahui bersama bahwa kelompok inilah yang menyebabkan timbulnya fitnah di Yaman di akhir-akhir ini. Naam. Dimana mereka pada suatu saat naam mengubur hidup-hidup seekor anjing sampai ke apa leher ya, sehingga yang timbul itu yang kelihatan tinggal kepala anjing betina tersebut. Naam. Thumma qala za'imuhum أرجموا عائشة أرجموا عائشة فأخذوا الحجارة وإذا بهم يرجمون الكلبة. Kemudian setelah mereka berkumpul dan mengubur setengah ataupun apa anjing tersebut, anjing betina tersebut, maka pembesarnya berkata, lemparilah Aisyah, lempari Aisyah. Dan ternyata mereka melempari anjing betina tersebut yang telah dikubur sampai ke lehernya. فتجد الكلبة مس الحجارة فتعوي وتنبح وتريد الخروج لكنها لا تستطيع فإنها مدفونة. نعم. Kemudian anjing itu pun berteriak melolong, ya, naam, berusaha untuk keluar dari lubang tersebut, akan tapi anjing tersebut tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya karena dia telah dikubur sampai ke lehernya. ثم تتوالى الحجارة على الكلبة. Kemudian terus menerus ya batu melayang ke arahnya. Bila rahmatin wala syafaqah. Bal tilka qulubun qasiyah mudlimah. Naam, mereka melempari batu tersebut tanpa ada ya, melempari anjing tersebut dengan batu tanpa ada rasa kasih sayang, dan hati-hati mereka naam ya telah menjadi keras seperti batu. Limadha tu'adzibun al-kalba? Nah, apabila dikatakan kepada mereka, kenapa kalian menyiksa anjing itu? Ayyu tha'rin bainakum wa bain hadhihi al-kalbah? Thar. Baik. Apa permusuhan kalian antara kalian dengan ya nama anjing tersebut? Qalu nahnu nuqimul hadda ala Aisyah. Kata mereka, kami merajam, menegakkan hukum terhadap Aisyah. Karena mereka menganggap bahwa Aisyah telah, maksudnya telah berzina. Jadi kami merajam Aisyah, kita tegakkan hukum had, hukum rajam terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Qalu li'annaha fa'alat al-fahishah. Kata mereka, karena Aisyah itu telah berbuat fahishah, telah berzina, maka kami merajamnya. Tabban li tilka al-uqul al-fasidah wal qulub al-mudhlimah. Sungguh celaka ya akal-akal yang naam tidak sehat tersebut, dan celaka hati-hati mereka yang gelap itu. Allati khalafat din Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'adat nabiyyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang memusuhi nabi alaihi salatu wassalam. Wattahamat zawjatin nabiyil karim alaihi salatu wassalam. Yang telah menuduh dengan tuduhan yang keji terhadap istri-istri nabi alaihi salatu wassalam yang mulia. Wa sabbat sahabatahu al-kiram. Yang telah mencela para sahabat-sahabat nabi alaihi salatu wassalam yang mulia. Fadinuhum ghairu dinil Islam. Maka ketahuilah agama mereka, agamanya orang Syiah bukan agama Islam. Walidzalika qala al-ulama ar-rafidatu laysu bimuslimin. Oleh karena itu para ulama mengatakan sesungguhnya orang-orang Syiah Rafidhah bukan dari kalangan kaum muslimin. Lian Allah subhanahu wa ta'ala anzala fi kitabihi al-karim bara'ata ummil mu'minin Aisyah wa haula yarudduna al-Qur'an wa la yaqbaluna. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia sama sekali tidak melakukan perbuatan yang keji tersebut. Wa kanu fi hurubihim li ahli sunnati fi biladil yaman yaqulun li ahli sunnah ya awlad az-zaniyah. Dan adalah orang-orang Syiah Rafidhah, ya orang-orang Houthi yang ada di Yaman itu, pada peperangan yang mereka lakukan terhadap ya ahlus sunnah yang ada di Yaman, mereka berteriak di medan-medan perang mereka, wahai sekalian aulad az-zina, ya aulad az-zani, yani Aisyah, wahai sekalian anak-anak zina, yani anak-anak zina maksudnya ahlus sunnah. Lianna ahlus sunnah yaqulun Aisyah ummul mu'minin, fayaqulun hiya ummukum ya aulada kait wa kait. Naam. Karena ya ahlus sunnah itu berkeyakinan bahwasanya Aisyah adalah ummul mu'minin, ibunya kaum mu'minin. Sementara mereka telah menuduh Aisyah sebagai pezina, sehingga mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah itu adalah anak-anak zina. Wa fi'lu ar-rafidhah qabbahahum Allah fi at-ta'n fi sahabati Rasulillah alaihi salatu wassalam. قد تفطن له علماء الإسلام بأنهم يريدون من وراء ذلك هدم الدين يريدون هدم الدين. Dan perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah itu telah dapat dibaca oleh ulama kaum muslimin bahwasanya dengan perbuatan mereka itu mereka hendak menghancurkan agama Islam. لأنه إذا طعن في حامل الدين في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تعطل عندئذ الأخذ منهم والسماع لهم. نعم. Karena apabila para pembawa agama itu dicela, para pembawa agama itu dicela, maka tentunya orang-orang tidak akan mau mengambil lagi ya agama-agama mereka dari kalangan para pembawa agama tersebut. Mereka orang-orang tidak akan mau mendengar dan tidak mau mengambil apabila para pembawa agama tadi telah dicaci maki. Wa syi'atu firaq 'iddah wa tawa'if muta'addidah yasiluna ila qarabati 70 jama'ah. Dan sesungguhnya orang Syiah Rafidhah memiliki kelompok-kelompok yang di mana jumlah mereka mencapai lebih daripada 70 kelompok pecahan ya Syiah. Wahum mutafawituna fi ghuluwihim wa zayghihim wa dalalihim. Dan mereka itu juga kesesatan-kesesatan mereka gulu mereka itu juga berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Wa akhtaruhum ar-rafidah. Dan yang paling berbahaya dari mereka adalah ar-rafidah. Wa kadzalika al-ja'fariyah. Demikian pula orang-orang Ja'fariyah. Wa an-nasihatu fi hadha al-maqam awwalan lir-rafidati anfusihim an yattaqu Allah subhanahu wa ta'ala wa an yatubu ila Allah azza wa jalla min aqaidihim al-fasidah. Dan sebagai bentuk nasihat, nah, di tempat ini, agar mereka orang Syiah segera bertobat dari akidah-akidah mereka. ففي عقائد الشيعة الكفر والشرك والزندقة. Karena dalam akidah Syiah itu adalah bentuk kekufuran, syirik dan kezindikan. ومن مات على ذلك الحال مات على الكفر وأيضا على النفاق والزندقة. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan yang memiliki akidah Syiah Rafidhah ini, maka dia mati di atas kekufuran, kesyirikan dan mati di atas kezindikan. Fayukhtamu lahu bisu'il khatimah 'iyadzan billah. Maka akhir hidup mereka akan ditutup dengan kejelekan, kejahatan, wal iyadzu billah. Wa qad dzakara ulama'ul Islam wa minhumul Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala anna alladziina يتطاولون بألسنتهم على الصحابة يختم لهم بسوء خاتمة. نعم. Dan sesungguhnya telah disebutkan oleh sebagian ulama Islam bahwasanya barang siapa yang yatatawalu ala sahabah. Barang siapa yang mengejek, mencaci maki para sahabatnya Nabi alaihi salatu wasalam, nah maka sungguh akhir kehidupan mereka akan ditutup dengan kehidupan yang jelek. Fa syakhsun yuqalu lahu 'inda mautih qul la ilaha illa Allah. Karena Rasulullah qala man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Dan seseorang yang meninggal naam di atas ya kebaikan, yaitu di Nabi alaihi wasallam bersabda, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah surga. فكان يقول لا استطيع لا استطيع. نعم. Ini adalah tadi orang tadi nam di apa namanya di talqini. Nam, tetapi ternyata orang itu tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. فيقولون له لماذا؟ Nam, kemudian ditanya, mengapa engkau tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? فيقول لقد غروني بسبب أبي بكر وعمر. Nah, maka Syiah ashabuhu. Maka mereka orang itu pun berkata, sungguh mereka telah menipuku dengan cara saya mencaci maki naam para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Akhar dzakaru 'an rajulin akhar annahu kana yatakallamu fi as-sahaba wa yattahimu ummul mu'minin Aisyah. Dan juga satu orang lain yang dikisahkan di mana orang ini nah biasa mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji. Fakana yuqalu lahu 'inda mautihi qul la ilaha illallah qul la ilaha illallah. Maka adalah ketika orang ini di akhir hidupnya dikatakan ucapkan la ilaha illallah. Fakana la yujibuhum. Maka orang ini tidak mampu untuk menjawab. Ia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Falamma kharaju qala limra'atihi. Ketika mereka keluar maka orang-orang pun bertanya kepada istrinya. In ana mittu fasihi bi'a'la sawtiki wa quli bi anni muttu kafiran bila ilaha illallah. Naam, ketika orang tadi keluar maka suaminya pun berpesan kepada istrinya, apabila saya mati, maka hendaknya anti berteriak dengan suara yang keras bahwa saya naam kufur terhadap kalimat la ilaha illallah. Min kalam syiatin aydan wa fi kutubihim yaqulun rabbu ahli sunnah laysa rabbana wa nabiyyu ahli sunnah laysa nabiyyana wa dinu ahli sunnah laysa dinana. Naam. Dan juga di antara ucapan-ucapan orang Syiah bahwasanya mereka berkata bahwasanya apa yang disembah oleh Ahlus Sunnah itu bukan sembahan kami. Tuhan kami bukan Tuhannya Ahlus Sunnah. Demikian pula nabinya ahlu sunnah bukan nabi kami, dan agamanya orang-orang ahlu sunnah bukan agama kami. فَأَيُّ خَاتِمَةٍ سَيُخْتَمُ لِهَا أُولَيْ ضُلَّال. Maka tentu ya, apa yang akan apa namanya perkara apa yang akan diakhiri oleh kehidupan-kehidupan mereka itu yang sesat itu. فَالتَّوْبَةِ مِنْ هَذَا المعتقد الفاسد والرجوع لدين الإسلام. Maka hendaknya mereka bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada agama Islam. النصيحه الاخرى للمسلمين عامه. Kemudian nasihat yang lain untuk kepada seluruh kaum muslimin secara menyeluruh. الحذروا من البدع والضلالات ومن الغلو في الدين. Naam. Tentang perlunya berhati-hati, mewaspadai perkara-perkara kebid'ahan dalam agama. Naam, seperti sikap melampaui batas berlebih-lebihan. Wal hadharu min aqaid syi'ati ajma'in. Dan juga mewaspadai akidah-akidah syiah secara menyeluruh. Fama hum illa jama'a yatasattaruna bisitari hubbi alil bayti wa hubbi aliyin wal husayn. Karena mereka itu hanyalah sekedar naam suatu kelompok yang menisbahkan dirinya ke dalam Islam, kemudian berpura-pura mengaku cinta terhadap Ahlul Bait, cinta kepada Ali bin Abi Thalib dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Walaysa lahum dinu Aliyyin wala akhlaqu Ali. Padahal mereka tidaklah berada di atas agama yang dipijak oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga tidak berada di atas perilaku akhlak yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. وليسوا أيضا على دين آل البيت الطيبين ولا على أخلاقهم. Dan mereka sama sekali tidak berada di atas agamanya Ahlul Bait. Naam, dan juga tidak berada di atas ya perilaku Ahlul Baitnya Nabi alaihi salatu wassalam. بل هم يتسترون وراء هذه الشعارات البراقة. Bahkan mereka itu hanya sekedar berlindung, menjadikan tameng. Ya, pengakuan mereka hanya sekedar naam, kepura-puraan ya, di balik pengakuan yang barraka, yakni apa, yang kemilau ya. Naam. Wa yaqa'una fi syirkiyati wa aydan fi an-nifaq wa az-zandaqah. Mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik. Naam, perbuatan kenifakan dan kesindikan. Wa lisyi'ati dinu at-taqiyyah wa huwa an-nifaq, annahu yudhhiru laka khilafa ma yubtinuhu fi sadrihi. Dan orang-orang Syiah itu memiliki naam akidah taqiyah, yaitu kepura-puraan, nifak. Mereka menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati mereka. Wa qad dzakara Syaikhul Islam rahimahullahu taala kama taqaddama fi awal al-muhadarah bi annahu la yu'rafu fi tawa'if al-Islam aktsaru kadiban wa fitnatan wa mu'awanatan lil kuffari min asy-Syiah. Dan sesungguhnya telah berlalu ucapannya Syekhul Islam rahimahullahu taala, kita sebutkan pada awal muhadarah ini, bahwasanya Syekhul Islam berkata tidak diketahui adapun satu kelompok yang paling banyak dustanya dan paling banyak fitnanya dan paling banyak membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin kecuali orang-orang Syiah. Wa annahum syarrun min al-khawarij al-mariqin. Dan sesungguhnya orang-orang Syiah itu jauh lebih berbahaya daripada orang-orang khawarij teroris. ولذلك فليحذر المسلمون من هذا الفكر والشر المستطير. Maka hendaknya kaum muslimin mewaspadai kejahatan-kejahatan mereka itu yang terus-menerus. وليتمسكوا بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan hendaknya mereka berpegang teguh terhadap petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. وليكونوا على عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Dan hendaknya mereka berada di atas akidahnya para salafus salih. فعقيدة السلف الصالح هي عقيدة علي بن أبي طالب وعقيدة الحسن والحسين وفاطمة وعقيدة آل البيت الطيبين الطاهرين. Karena akidahnya para salafus salih adalah apa-apa yang diyakini oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang diyakini oleh Naam Al-Husayn, Al-Hasan wal-Husayn, akidahnya Fatimah, dan akidahnya para Ahlul Bait radhiyallahu anhum ajma'in. Amma aqidatul Rafidah fa innaha aqidatu al-munafiqin waz-zanadiqah. Adapun akidahnya, keyakinannya orang-orang Syiah Rafidah adalah keyakinan orang-orang Naam, munafik akidahnya orang-orang zanadiqah. Wal yahdhar ash-shabab aydan hadaran shadidan min igra'i syi'ah fa innahum qad yughruna bil mal. Dan juga di sini hendaknya para pemuda mewaspadai tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, karena sesungguhnya mereka itu mengiming-imingkan harta benda. Wa qad yughruna aydan bil jamal. Dan juga na'am, mereka boleh jadi bisa tertipu ya dengan kecantikannya orang-orang Syiah, wanita-wanita Syiah. Fayaftahuna lisyabi barida wa tariqa zina bismil mut'ah. Maka mereka pun na'am menipu, menggiring para pemuda itu ke pintu perzinahan ya dengan nama na'am mut'ah. فيقولون أن من تمتع بامرأة كان له من الأجر كذا وكذا ومن تمتع بإثنتين كان له أعظم وأن من تمتع بثلاث كان له أكثر حتى يصل إلى مرتبة علي. نعم. Mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang memut'ai, yani menzinai seorang wanita, maka dia akan mendapatkan ya pahala yang besar. Dan siapa yang memut'ai, menzinai seorang wanita atau dua orang wanita, maka dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Dan siapa yang mut'ah dengan tiga wanita, menzinai tiga wanita, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi, hingga bisa mencapai kedudukan sama dengan kedudukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. وإذا كان الشاب ضعيف الإيمان فإنه يصير أمام هذا الإغراء المادي يصير عبدا لشهوته. Dan apabila seorang pemuda, ada seorang pemuda yang lemah keimanannya, maka tentunya dia akan berjalan, akan tertipu dengan tipuan ini, berupa tertipu dengan harta. ويصبح صيدا في شباكهم وضلالهم. Dan dia akan dijadikan sebagai enam apa namanya tangkapan apa soid buruan ya, akan menjadi enam tangkapannya orang-orang Syiah ya, hasilnya orang Syiah. Wa yanhallu min akhlaqihi wa min dinihi, dan dia pun akan lepas dari akhlak dan agamanya. Falyahdhar shababul islam kull alhadar min alfikr asyi'i, maka hendaknya para pemuda mewaspadai pemikiran-pemikiran Syiah. Fahunalika tamaddudun syi'iyyun fi biladil arabi wal ajam, hadha tamaddudu yas'a bihi a'da'ul islam liyasriful muslimina 'an dinihimul haqq. Dan di sana, di berbagai tempat, di berbagai negara, baik itu di negara-negara Arab ataupun selain dari negara Arab, mereka memiliki perpanjangan tangan yang akan memalingkan ya kaum muslimin dari agama-agama mereka. Fayajibu alaina jami'an an naqifa saffan wahidan amama hadzal madd syi'i. Maka wajib bagi kita seluruhnya untuk merapikan saf, meluruskan saf untuk membentengi na'am ya bahaya-bahaya Syiah. Wa an nuhadhdhira minhu jami'an, dan agar kita seluruhnya memberikan peringatan dan mewaspadai tentang bahaya Syiah. Bishattal wasail, dengan berbagai cara. Wa biqadril mustata', dengan segala kemampuan. Fa innahu munkarun 'adzim, karena ini adalah kemungkaran yang sangat besar. Fa man istata'a an yughayyirahu bi lisanihi falyaf'al, maka barang siapa yang mampu merubah dengan lisannya ucapannya, maka hendaknya dia melakukannya. Wa man istata'a an yughayyirahu bi bananihi wa kitabatihi wa musannafatihi wa rasailihi falyaf'al, dan barang siapa yang mampu menghalanginya dengan tulisan-tulisannya, dengan kitab-kitabnya, maka hendaknya dia lakukan. Wa man istata'a an yughayyirahu 'abra al-i'lam wa yuhadhdhir al-muslimin falyaf'al, barang siapa yang mampu melakukan yang menghalangi mereka melalui apa namanya alat-alat apa namanya ini hanya alat-alat i'lan apa namanya ya, tois, nah, seperti koran-koran itu, semisal dengannya. Nah, hendaknya dia melakukannya. فَكُلُّ وَسِيلَةٍ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُغَيِّرَ فِيهَا وَنَصُدَّ هَذَا الْمُنْكَرْ فَلْنَقُمْ بِهَا. Maka apabila kita mampu melakukan segala cara, upaya, daya untuk menghalangi pemikiran syi'ah agar tidak, ya, agar kita mampu membendung bahaya syi'ah ini, maka hendaknya kita lakukan. Al-ulama'u min jihatihim. Nah, dari satu sisi para ulama melaksanakan tugas-tugas mereka. Wal khutaba'u wal mursyidun min jihatihim. Demikian pula para khutaba, para da'i-da'i. Wal mudarrisuna wal mu'allimuna min jihatihim. Para pengajar, para guru juga. Ya, juga hendaknya mengambil bagian untuk menghalangi pemikiran syiah. Wassalihuna wal nasihuna min jihatihim. Demikian pula orang-orang yang soleh, orang-orang yang memberikan nasihat. Wal rijalu min jihatihim. Para kaum laki-laki. Wal nisa'u min jihatihim. Demikian pula para wanita. Wasyababu min jihatihim. Para pemuda. Al muslimuna jami'an yatakatafun fi inkari hadzal munkar li'anna ma'nahu hadm al-islam. Bahkan secara menyeluruh bagi seluruh kaum muslimin agar mereka bekerja sama untuk na'am membentengi ya bahaya-bahaya Syiah. Wa nasihatu tsalitsa waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa hiya lihukami al-muslimin wa hakadha lihukumat al-islamiyah. Dan nasihat yang ketiga kami tujukan kepada para penguasa kaum muslimin. An yahdharu hadaran shadidan min al-fikri asy'i. Agar mereka benar-benar mewaspadai bahaya pemikiran Syiah. Fal-fikru asy'i fikrun damawi. Karena pemikiran Syiah adalah pemikiran yang bisa mendarah daging. Wala yu'lamu fi at-tarikh jama'ah safakat ad-dima'a la siyama fi bilad al-Yaman kasyi'ati war-rafidah. Baik. Jadi kata beliau, karena pemikiran Syiah ini adalah pemikiran-pemikiran yang bisa menumpahkan darah-darah sebagaimana yang terjadi di negeri Yaman. Wa hakadha barakallahu fikum qala ba'd as-salaf man ibtada'a bid'atan fid-din faqad istahalla sayf. Sebagian salaf berkata, barang siapa yang melakukan suatu kebid'ahan dalam agama, maka sungguh dia pasti melihat bolehnya menumpahkan darah. ولذلك فلنحذر حذرا شديدا من الجماعات المبتدعه لانه لا يؤمن ان ياتي الشر والدماء من جهتهم. Maka hendaknya ya kita mewaspadai seluruh kelompok-kelompok bid'ah, ya, karena kita tidak akan pernah merasa aman dari kejahatan-kejahatan mereka, apalagi yang berkaitan tentang pertumpahan darah. ولنسخر الاعلام في انكار هذا الفكر. Dan hendaknya para penguasa memudahkan naam taib mereka-mereka yang berkaitan tentang masalah-masalah penyebaran-penyebaran berita, agar mereka diberi kemudahan untuk menyebarkan tentang ya bahaya-bahaya Syiah. Wa tahdhiri min hadhihi al-aqidati al-fasidah. Dan agar mereka dapat memberikan peringatan terhadap akidah-akidah yang rusak ini. Fa aqidatuhum munkarun 'azim. Akidah mereka adalah akidah kemungkaran yang sangat besar. Wallahu azza wa jalla yaqul alladhina in makkannahum fil ard aqamu as-salata wa atau az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, dan sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kekokohan di muka bumi, mereka itu menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. ولنعتبر بما حصل من التساهل في بلاد اليمن تجاه الفكر الشيعي. Dan hendaknya kita banyak mengambil pelajaran berupa apa bermuda-muda, ya, memberikan loyal kepada orang-orang Syiah. فلما تساهلت الحكومة اليمنية في الفكر الشيعي إذا بها تتقوى أو إذا بالفكر الشيعي يمتد ويتقوى في بلاد اليمن. Ketika pemerintah Yaman naam menyepelekan bermuda-muda terhadap pemikiran-pemikiran Syiah, maka lihatlah apa yang terjadi, pemikiran orang-orang mereka, orang Syiah pun semakin kuat di berbagai tempat. ثم قامت الشيعة بحروب دامية لفترة طويلة في بلاد اليمن أدت إلى خلال الأمن وسفك الدماء. Kemudian setelah itu, setelah orang-orang Syiah menjadi merasa kuat, maka orang Syiah pun bangkit melakukan melakukan peperangan terhadap para penguasa bahkan kepada kaum muslimin hingga menyebabkan tertumpahnya darah-darah. Laysat harban wahidah wala ithnatain wala thalath wala arba' bal ila sitt hurubin damiyah. Naam, bukan hanya satu peperangan dua tiga kali bahkan sampai enam kali. Naam, peperangan terjadi dan seluruhnya menyebabkan pertumpahan darah. Hadza mau'izah. Ini adalah suatu bentuk nasihat, pelajaran dari kejadian ini. Li kulli mu'tabir. Dan sebagai bentuk ibrah, sebagai bentuk pelajaran bagi orang-orang yang hendak mengambil pelajaran. Wa idza nadarna ma sababu hadmil khilafatil islamiyyati fil 'alam lawajadna anna asy-syi'ata humus sabab. Apabila kita mau melihat dan mempelajari sejarah tentang sebab jatuhnya pemerintahan kekhilafan ya kaum muslimin, maka kita akan jumpai bahwasanya penyebabnya di antaranya adalah, penyebab besarnya adalah adanya orang-orang Syiah. Irji'u ila kutubi at-tawarikh was-siyar wanzuru ila ma fa'alahu Ibnu al-Alqami. Hendaknya kalian kembali membaca ya sejarah. Naam, kemudian memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh Ibnu Al-Qami. Kaifa sa'a huwa wa ghayruhu ila an adda ila hadmi al-khilafah al-islamiyah. Bagaimana dia usahanya dengan yang lainnya dari kalangan ya rekan-rekannya. Naam, telah melakukan suatu pergerakan yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan kaum muslimin. Fa kullu jama'atin tukhalifu al-kitab wa sunnah wa tariqa salifi salih salaf al-ummah fa innaha la turithu illa syarran. Maka seluruh kelompok-kelompok, seluruh jamaah-jamaah yang menyelisih jalannya para salafus saleh tidaklah menghasilkan kecuali kejahatan semata. Fa natawasa bi taqwallah wa natawasa aidan bil hirs ala manhaj as-salaf as-salih. Maka kita saling memberi nasihat untuk agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan menempuh jalannya para salafus saleh. Nas'al min Allah jalla wa ala an yanfa'ana wa iyyakum bima dzakarna wa an yakuna fi mizan hasanatina. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita sebutkan, naam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai kebaikan bagi kita dan juga menjadikannya sebagai amalan yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullaha an yusliha ahwalal muslimina ajma'in. Dan kita memohon kepada Allah agar semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin secara menyeluruh. Ila huna walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini walhamdulillahi rabbil alamin.